Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan Babul Khauf. Dan insyaallah taala kita masuk pada Babur Raja. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Bab Ar-Raja. Bab Raja artinya harapan. Disebutkan oleh para ulama, Ar-Raja maknanya adalah tam'ul insan lihusulil mahbub fil mustaqbal. Tam'ul insan, ta, mim, ain. Tam'ul insan lihusulil mahbub fil mustaqbal. Yang namanya raja adalah tam'ul insan, harapan seseorang lihusulil mahbub, terwujudnya sesuatu yang disukai. Fil mustaqbal, pada waktu mendatang. Saya ulangi, yang namanya raja maknanya adalah tam'ul insan lihusulil mahbub fi amrin fil mustaqbal. Harapan seseorang terwujudnya sesuatu yang disukai fil mustaqbal, pada waktu mendatang. Jadi yang namanya raja itu berkaitan dengan hal-hal yang disukai, terwujudnya hal-hal yang kita sukai, yang kita inginkan pada masa mendatang. Namanya raja. War raja la budda fihi minal akhzi bil asbab. Raja dianggap benar apabila disertai dengan usaha melakukan sebab-sebab terwujudnya hal-hal yang kita inginkan. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya raja itu tidak semata-mata harapan, tapi harus ada al-amal, usaha, upaya mewujudkan sesuatu yang kita harapkan, disebut dengan raja. Walaupun dalam terjemahannya diterjemahkan dengan harapan, itu ya. Tayyib. Qala Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, Syaikhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, Ajma'al 'arifun 'ala anna ar-raja' muqtarinun bil 'amal. Para ulama sepakat ala anna ar-raja, bahwasannya raja atau harapan muqtarinun bil amal, harus disertai dengan usaha. Ya, raja itu harus disertai dengan usaha, dengan amal. Antum menginginkan untuk menjadi orang yang saleh, ahlul jannah, maka amalkan hal-hal yang mendekatkan antum ke dalam surga. Ingin menjadi orang yang bisa membaca kitab-kitab para ulama berbahasa Arab dengan baik dan benar, maka antum harus berusaha, berupaya. Dengan apa? Belajar sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ambil ulumul alah yang dibutuhkan, yang bisa mewujudkan impian antum. Namanya roja. Wa illam yaqdarin bil amal, kalau harapan tidak disertai dengan usaha, fahuwa tamanni al mazmum, maka yang demikian termasuk kategori tamanni al mazmum, angan-angan yang dicela. Seribami. Tayyib. Wa dalilu ala dzalik, ini selesai. Ucapan Ibnu Qayyim selesai. Sekarang kita sertakan dalil. Wa dalilu ala dzalik, dalil yang menunjukkan bahwasanya roja atau harapan harus disertai dengan usaha. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Barang siapa yang yarju, mengharapkan, liqa'a rabbihi, perjumpaan dengan Rabbnya. Ala ahadil qawlain, kita mengambil salah satu penafsiran para ulama. Apa lanjutan ayatnya? Fal ya'mal amalan saliha. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, fal ya'mal amalan saliha, hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Terimaami? Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, tapi hadihil ayatu, di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil, ala anna ar-raja yajibu an yaqtarina bil amal. Raja, harapan, wajib disertai dengan amal, usaha. Ya, kalau betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan diridhai, dalam keadaan dicintai, dalam keadaan dirahmati, apa yang Allah perintahkan? Falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan ibadah dengan sesuatu pun. Sadibami? Halo, kaum muslimin? Tayyib. War raja 'amalun min a'malil qulub. Raja, harapan, itu termasuk salah satu amal hati, amalan hati. Wa huwa naw'un min anwa'il ibadah. Dan raja termasuk bentuk dari bentuk-bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakala ikhani bidina azani Allah wa iyaku. Apa dalil bahwasanya raja termasuk ibadah? Semua yang akan dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala itu dalil raja termasuk ibadah. Sekarang kita baca dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Qala Al-Imam Nawawi rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan diri-diri mereka. Dikatakan oleh At-Tabari rahimahullah, ai maksudnya adalah irtakabu muharramatin wa makruhat. Hamba-hamba yang banyak melanggar keharaman-keharaman yang Allah tetapkan dan perkara-perkara yang makruh. Itu maksud melampaui diri mereka. Itu jatuh dalam perkara yang haram, jatuh dalam perkara yang makruh. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Qanata yaqnatu qunutan. Pakai tok ya. Itu artinya syiddatul ya'si. Syiddatul ya'si. Sangat berputus asa. Kalau dalam terjemahan kita itu disamakan antara al-ya'su dengan al-kunutu. Artinya apa? Dalam kamus sama-sama berputus asa. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ya, al-kunut itu syiddatul ya'si. Sangat berputus asa. Sehingga hampir tidak ada harapan. Sanibidina azaniyallahu wa'iyakum. Allah mengatakan, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian tenggelam dalam rasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Kalau saya artikan tenggelam dalam rasa putus asa, itu karena melihat makna asal al-kunut adalah syiddatul ya'si. Paham? Paham? Aywa. Itu fungsinya antum tahu makna-makna dalam bahasa Arab kemudian disesuaikan dengan bahasa kita. Ya, kalau antum hanya mengatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah, itu tidak kelihatan, tidak nampak. Kalau kunut itu artinya syiddatul ya'si. Paham? Baik. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian tenggelam dalam rasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Qala At-Tabari rahimahullah, ai liman taba. Allah mengampuni seluruh dosa, maksudnya liman taba, bagi yang mau bertaubat. Jangan khawatir, asalkan taubatnya taubatan nasuha, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa tadi. seberat apapun dosa tadi, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni, lagi maha menyayangi. Surat Az-Zumar ayat 53. Fafi hadihil ayah, dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bisa kita ambil beberapa faedah. Satu, yang pertama, fiha al-amru birajai rahmatillah. Perintah untuk senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merenungkan ayat ini, kita resapi, kita tadabburi, maka akan menumbuhkan rasa harap pada diri kita akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi tasjih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberanian untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran dosa-dosa yang terlampau banyak yang pernah kita lakukan. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Yang dengan ayat ini, besar harapan kita untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Tak memperdulikan seberapa besar dosanya, seberapa berat dosa tersebut. Nah, di situ akan muncul yang namanya raja, harapan. Supaya termasuk hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafiha ayuban, faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, an-nahyu, larangan, anil kunuti min rahmatillah, dari berputus asa dari rahmat Allah. Kunut, tok, pakai tok ya. Jangan pakai tak, nanti beda artinya. Larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah berkata, dikeluarkan oleh al-Imam Tabrani rahimahullah, juga al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, al-kabairu salasah, dosa besar itu ada tiga contohnya. Al-isyraku billah, satu, berbuat syirik kepada Allah. Wal-amnu min makrillah, dua, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, wal qunutu mir rahmatillah. Termasuk dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, al-kabairu arba'atun, dosa besar itu ada empat. Kemudian menyebutkan seperti yang tadi disampaikan, ditambahkan yang nomor empat, wal-ya'su mirrawhillah. Wal-ya'su mirrawhillah. Putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Ya. Dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menunjukkan, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dosa besar. Ya. Dan putus asa dari rahmat Allah ini yang menjadikan hilangnya roja pada hati seorang hamba. Jadi pahami? Emang kenapa Ustaz kalau hilang roja dalam hati seorang hamba? Kalau hilang roja dalam hati seorang hamba, hamba tersebut akan jatuh dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan dalam beragama. Jadi pahami? Mithalu dzalik, contohnya Al-Khawarij wan Nawasib, kelompok Khawarij. Khawarij ini kelompok yang dikenal mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Nawasib sama dengan Khawarij, cuman perbedaannya Nawasib ini yang memusuhi Ahlul Bait dan para sahabat sampai mengkafirkan mereka. Ya, Nawasib itu jamak dari Nasibun. Ya toh? Kalau arti bahasanya Nasib itu yang menegakkan, memancangkan. Maksudnya apa? Allazi nasabal adawata li ahlil bait wassahabah. Itu Nawasib. Orang-orang yang mengumandangkan permusuhan, menyatakan permusuhan, kebencian terhadap Ahlul Bait dan para sahabat. Itu sama dengan Khawarij. Cuma yang diserang oleh Nawasib itu Ahlul Bait dan para sahabat. Kalau Khawarij lebih umum. Setiap pelaku dosa besar, mereka dengan mudah mengatakan kafir. Dan generasi awal Khawarij ini sangat takut dengan yang namanya dusta, bohong. Karena bohong termasuk dosa besar. Yang berani bohong, kafir. Sehingga zaman dulu, untuk generasi awal Khawarij, mereka anti berdusta. Padahal mereka secara tidak sadar, sudah terjatuh dalam dusta atas nama agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Nek Khawarij zaman sekarang, semuanya kazzabun. Ya, pendusta. Isanibidina azani allahu wa iyakum. Orang Khawarij, mengapa mereka jatuh pada pemikiran yang sangat berbahaya, mudah mengkafirkan pelaku dosa besar? Kenapa? Ghalau fi adillatil khawf. Mereka ghulu dalam berpegangan dengan dalil-dalil masalah khawf. Sampai tidak tersisa harapan sedikit pun bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya toh? Ya benda. Tidak ada rojak dalam hati mereka. Hilang rasa rojaknya, gulu dalam perkara khauf, akhirnya apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Bohong, kafir. Mencuri, kafir. Kemudian apa? Ghibah, kafir. Pokoknya semua dosa besar ada yang berani melakukan, kafir. Ya. Keluarganya semua kafir. Keluar rumah lihat tetangganya semua kafir. Masuk pasar, para pedagang semuanya isinya ada sumpah palsu, ya toh? Ucapan-ucapan dusta dan seterusnya. Riba, kafir kabeh. Akhirnya apa? Habis semua orang dikafirkan, naik penguasanya kafir. Kalau penguasa kafir berarti boleh digulingkan melalui jalur kudeta militer. Ya, pemberontakan kepada penguasa. Dari mana? Dari fikrah, pemahaman yang berbahaya, pelaku dosa besar, kafir. Jadi pahami? Itu ketika seseorang hilang rasa rojaknya. Hilang harapannya akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berbahaya. Jadi pahami? Naam. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Jadi ya. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Merasa aman dari makar Allah juga dosa besar. Seperti yang dijelaskan nanti oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Terus yang benar gimana? Al-wasat bainahuma, pertengahan antara rasa takut dengan rasa harap. Naam. Wa fiha aidan faedah yang ketiga. Al-amru bitaubati wal istighfar minadz-dzunub. Perintah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan dari segala dosa. Khususnya ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum pada masa-masa wabah semacam ini. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, menurunkan bala wabah kepada sebuah kaum, itu disebabkan dosa-dosa mereka. Dan tidak akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka bertaubat, inabah, kembali ke jalan yang benar, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dipahami? Naam. Wa taubah laha arkan. Taubah itu punya beberapa rukun yang harus dipenuhi. Baru disebut dengan taubat yang baik, yang secara istilah syar'inya taubatan nasuha. Yang pertama, al-iqla'u minadz-dzanbi. Al-iqla'u minadz-dzanbi. Rukun yang pertama yang harus ada saat seseorang bertaubat adalah meninggalkan dosa secara totalitas. Iqla' itu melepaskan. Ya, sama seperti antum melepaskan baju, lepas, sudah enggak ada sehelai pun dari bagian baju tadi yang masih menempel di badan antum. Paham ya? Itu namanya ikhla' minazanbi. Melepaskan diri dari dosa secara totalitas. Ya, Ustaz, saya tahu Ustaz, rokok itu haram. Tapi kalau saya langsung tinggalkan, kayaknya susah Ustaz. Beri saya waktu. Gimana maksudnya? Saya biasanya satu hari habislah satu bungkus. Tak kurangi Ustaz. Hari ini setengah bungkus. Besok ya 3 batang. Besoknya lagi 2 batang. 1 batang. 1/2 batang. Terus balik lagi 1 bungkus. Kapan taubatnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyak. Ikhla' minadz-dzanbi itu melepaskan diri, meninggalkan dosa secara totalitas. Tinggalkan. Jangan lagi ada. Hapus semua kenangan-kenangan itu. Ya. Jangan kemudian tahu pacaran haram karena mau masuk pondok, ya diputuskan ikhwan fillah azani Allah wa iyyak. Ada kurang lebih 27 wanita yang nangis saat dia berangkat ke pondok. Ya, semuanya termakan oleh janji-janji palsunya. Rayuan-rayuan gimbalnya. Gombalnya. Ihani bidin azani Allah wa iyakum. Ya, 27 orang. Ya, menangis pilu. Melepas kepergiannya. Tapi 27 orang tadi nomornya semua disimpan dengan baik. Ya, katanya udah putus, sudah enggak ada hubungan. Ini jaga-jaga. Kalau nanti saya futur di tengah jalan, ya, saya ada tempat untuk kembali. Allahul musta'an wa 'alaihi tiklan. Itu namanya bukan ikhla' minadz-dzanbi. Tadi wami. Kalau tahu itu haram, buang jauh-jauh. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Tinggalkan secara total. jangan coba-coba merencanakan kembali lagi ke dosa tersebut. Satu. Dua. Rukun yang kedua dari rukun taubat adalah an-najmu. Menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Ya, menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Ada orang meninggalkan secara totalitas, khanifidina azani Allah wa iyakum, tapi tidak ada penyesalan dalam dirinya, bahkan berbangga dengan dosa-dosanya. Ya toh? Bangga dengan dosanya. Khanifidina azani Allah wa iyakum, dilihat, ah kamu preman mah, preman masih kelas teri, lihat nih, paus. Bukan lagi kakap, kakap terlalu kecil, nih kelas paus kok bisa. Tato antum apa? Oh ini tato saya gede, tato macan. Lah macan, lihat nih di punggung saya. Ini tato apa nih? Kandang macan. Kamu masih macannya, ini kandangnya. Dia berbangga dengan dosa-dosanya. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Itu bukan termasuk bentuk taubat. Harus ada penyesalan. Nomor tiga. Al-azmu. Bertekad kuat. Alla ya'ud. An la ya'uda. Bertekad kuat tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Paham? Ada orang totalitas meninggalkan dosa. Dia menyesal. Tapi, ada tapinya. Penyesalan hanya nampak di luar batinnya. Merencanakan makar. Tayyib, bulan Ramadan berhenti. Ya, kita hormati bulan suci Ramadan. Yang tadinya buka aurat, sekarang hijab. Ya, ya toh? Nah, tenang, hijab. Nanti kalau sudah selesai, ya habis lebaran, ya gerah. Ya, kembali kepada dosanya yang lama. Ada rencana, ini libur dulu dosanya. Kenapa? Menghormati bulan suci Ramadan. Disebut taubat apa enggak? Bukan taubat. Mau dipaksa dengan taubat, itu mungkin yang diistilahkan oleh masyarakat dengan taubat sambel. Ya. Ya toh? Makan sambel level 1000, level 5000. Itu ya. Indomie pakai apa cabai rawit 10 kilo. Hah? Itu hampir jadi naga ini. Nyaris mampu mengeluarkan api dari mulutnya. Ikhanifidin azani Allah wa iyakum. Ini jauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Kalau kondisinya seperti itu. Ya. Ngomong udah kapok anak gak mau lagi kayak gini. Ternyata besok mana lagi. Itu namanya tobat sambel. Hai kata ikhanifidin azani Allah wa iyakum. Hadihil arkan ats-tsalatsah, tiga rukun ini, idza kanatiz dzunub muta'alliqatan bihuquqillah, kalau dosa-dosanya berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat muta'alliqatan bihuquqil bashar, tapi kalau dosanya berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, zida fihi, ditambahkan rukun yang keempat, al-istihlal, minta halal. Ya, minta halal. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Dan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal istihlalu bihasabihi, bentuk minta halal itu disesuaikan. Karena hak Bani Adam itu ada tiga. Dosa yang berkaitan dengan hak Bani Adam itu ada tiga. Satu, muta'alliqatun bid-dima', dosa yang berkaitan dengan dengan darah, pembunuhan, dan wasilah-wasilah menuju pembunuhan. Nomor dua, muta'alliqatun bil a'radi, yang berkaitan dengan kehormatan. Dosa yang berkaitan dengan kehormatan seperti apa? Menuduh dengan tanpa bukti, kan menjatuhkan kehormatan saudara kita. Ya toh, mencaci maki, merendahkan, dan semisalnya. Nomor tiga, muta'alliqatun bil amwal, dosa yang berkaitan dengan harta. Mencuri, gosok, menipu, makan harta saudaranya dengan tanpa hak, dan seterusnya. Ya, maka bentuk istihlalnya tergantung dosanya. Dalam bab apa? Tadi wami? Dalam urusan darah misalnya. Maka cara antum bertaubat, sanibidina azani Allah wa iyakum, misalkan antum la qadarallah, jangan sampai terjadi cekcok, sanibidina azani Allah wa iyakum dengan saudara antum. Ya, mungkin karena saudara antum diem-diem tikung dari belakang. Ya, sama-sama membidik pujaan hati yang sama. Antum terang-terangan, saudara antum, ya, di bawah tanah pergerakannya. Ya, jadi ada dua orang, satu namanya Alif, satu namanya Elaf. Sama-sama lagi nih ya, Alif dan Elaf, satu keturunan Arab, satu keturunan Eropa. Ya, tapi sama-sama kulit hitam. Contoh ini, contoh ya. Alif yang keturunan Arab yang hitam. Eropanya, bapaknya Belanda, ibunya Nigeria. Gitu ya. Lihat wajahnya plek sudah Eropa, cuman kulitnya saja. Ya, warna kulitnya, pigmen kulitnya ini menang Nigeria. Ya, tayyib. Itu kalau di... Antum bisalah membayangkan sendiri. Alif sama Elaf. Alif terang-terangan. Saya insya Allah habis Idul Adha, ya, akan segera melepas masa lajangku. Loh, dengan siapa? Saya sudah melakukan proses. Sudah mulai ta'aruf dengan seorang gadis. Dari mana? Kenya. Dengan gadis Kenya, ya, nabidina azani Allah wa ya. Lu sabar. Tidak semuanya Kenya itu hitam. Ada yang berkulit putih. Kalau bapaknya Belanda. Ya lah. Tayyib. Ternyata si Elaf diam-diam. Ya. Membidik. Orang yang sama. Ya toh. Ini kebetulan sama-sama belajar di TN Internasional. Di sini semuanya. Apa namanya. Akhwat mancanegara. Indonesia enggak ono. Di situ ya. Adanya semuanya turunan. Kalau cari yang tanjakan enggak ada. Tayyib. Membidik akhwat yang sama. Ikhani bidina azani Allah wa iyakum se'elak tersebut. Sampai akhirnya ternyata sang gadis menjatuhkan pilihannya kepada Elaf. Alif ditinggalkan. Kenapa? Nominal maharnya lebih tinggi Elaf 0,5 euro. Mata uangnya euro, Mas. Ya, bukan rupiah lagi. Selisihnya 0,5 euro. Mana dimenangkan yang lebih banyak sedikit. Alif sakit hati, saya yang duluan masuk, kenapa dia yang sah? Kan gitu ya. Akhirnya datanglah Alif khanifidina azani Allah wa iyakum kesakannya Elaf. Kemudian dipegang dengan erat kerah bajunya si Elaf. Dalam keadaan tangan kanannya sudah menghunuskan pedang setelah gorok sapi. Loh kan ceritanya habis itu Adha ini ya toh? Nah, habis gorok sapi. Gorok temannya. Ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Ya. Saya mau ikut iuran sapi tidak bisa. Karena mau nikah, lah kok kamu ambil calon istri saya? Ya sudah, kamu saya korbankan. Lillahi ta'ala. Mati. Mati loh, digorok masa hidup lagi kan enggak mungkin. Mati sanifitina azani Allah wa iyyakum. Setelah habis amarahnya, reda emosinya, kembali akal sehatnya, sadar akan perbuatannya. Akhirnya Alif bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tiga syarat yang tadi disebutkan dipenuhi oleh Alif. Satu syarat tambahan, istihlal. Minta halal kepada walinya. Minta halal kepada yang sudah mati, tidak mungkin. Ya you know? Elaf, maafkan aku ya. Tahu-tahu Elaf bangkit, tidak apa-apa Alif. Lari Alifnya. Sudah mati. Kan tidak mungkin diajak komunikasi. Ya toh? Maka minta maaf kepada wali maktulnya, ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mengatakan tidak, saya tidak memaafkan kamu. Darah dibalas dengan darah. Kalau kamu sembelih putraku, kamu tak beleh. Itu ya. Kebetulan ini, saya mantan jagal ternama. Kamu mau dipotong pakai apa? Hah? Pisau cutter? Atau jarum pentul? Misal, ya itu contoh istihlal. Kalau memang wali maktulnya menghendaki kisos, kisos. Kalau tidak dikisos, maka bayar kafaroh 100 ekor onta. Kanifidina azani allahu wa iyyakum. Dikalkulasi 1 ekor onta berapa, kalikan 100, bayar. No? Atau kalau Alif punya peternakan onta, ya kasihkan 100 ekor onta biar dijual sendiri. Laba. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Nah. Hakadai hanifitina azani allahu wa iyaku. Kemudian. Wafiyah ayolan faedah yang berikutnya. Si'atu rahmatillahi azza wa jal. Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna allaha yaghfiru az-dzunuba jami'an liman taba. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua bentuk dosa sebesar apapun itu, sebanyak apapun itu, seberat apapun itu, liman taba, bagi orang-orang yang mau bertaubat. Tentunya yang terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Tidak asal taubat. Ikhanifidina azani allahu wa iyyakum. Tayyib. Wa fiha ayyan. Faedah yang berikutnya. Isbat. Menetapkan. Ismani lillah. Dua nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafur wal-Rahim. Nama Ghafur dan Rahim. Ghafur dan Rahim. Ghafur artinya maha mengampuni. Zu maghfiratin. Sifat yang terkandung dalam nama ini. Al-Maghfirah wal-Ghufran. Mengampuni. Al-Maghfirah yang namanya Maghfirah mengampuni. Seperti yang sering saya singgung. Adamul Mujazah. Adamul Mujazah. Ma'asidril Uyub. Tidak menghukum dosa tersebut. Artinya diampuni, dimaafkan sehingga tidak dihukum. Ma'asidril Uyub. Kemudian ditutupi. Ketika antum mohon ampun kepada Allah, Rabbi ighfirli innaka ghafurur rahim. Ya, wahai Rabbku, ampuni aku. Antum minta ighfirli, minta ampunan kepada Allah, itu minta agar tidak dihukum, dimaafkan kesalahan antum, kemudian ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia tidak tahu akan aib-aib antum. Ar-Rahim, Rahim, maha penyayang. Terkandung di dalamnya sifat rahmah, zur rahmah. Sudah pernah disinggung, Rahim itu zurrahmah al-khassah bil mu'minin yaumal qiyamah. Zurrahmah al-khassah bil mu'minin yaumal qiyamah. Yang memiliki rahmat yang khusus diberikan untuk orang-orang yang beriman nanti di yaumul qiyamah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa. Kalau antum tahu susunannya, susunan katanya seperti ini, sanifidina azani Allah wa iyakum, ada faedah yang berikutnya. Wa fi hadhil ayah, faedah yang berikutnya untuk ayat ini, min khisalil iman, termasuk ciri-ciri keimanan, al-istighfar, wa taubah minadzunub. Ya, beristighfar dan bertaubat dari dosa. Itu ciri yang mukmin. Seorang mukmin ketika tahu dia salah, ketika tahu dia melakukan perbuatan dosa, dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari dosa-dosa yang telah dia langgar dengan memenuhi rukun-rukun taubat yang telah dijelaskan. Nah, itu tanda keimanannya. Kalau imannya sedang tidak baik, maka dia akan terus dalam dosa tersebut, tenggelam dalam pelanggaran-pelanggaran syariat, padahal dia tahu itu semua adalah kesalahan, karena tidak memiliki roja, harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlanjur basah, sekalian mandi, kata dia, ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Tayyib. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Adapun ayat yang berikutnya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Apa Ustaz tadi kata Ustaz al-wasat bainahuma, bainal khawfi wa titik-titik. Lanjutannya apa Ustaz? Jazakallah khair. Wasat bainahuma, bainal khawfi warraja. Ya, bainal khawfi warraja. Kalau terlalu takut, gulu seperti gulunya orang-orang khawarij, jatuh dalam sikap mudah mengkafirkan. Raja pun juga demikian, kama sayati, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau rojaknya berlebihan, membuat kita jatuh pula dalam kesesatan. Seperti kesesatan murjiah. Kelompok murjiah ini mengatakan, la yadhurru ma'al imani dhanbun. Tidak akan berpengaruh pada iman seseorang dosa sebesar apapun. Ini juga berlebihan. Ya. Nah, yang benar pertengahan. Abang Ustaz, apakah ada qabliyah atau ba'diyah Jum'at? Kalau qabliyah Jum'at, wallahu'alam setawanan tidak ada. Kalau ba'diyah, sebagian disebutkan, yang melaksanakan di masjid, disunahkan 4 rakaat. 2 kali, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau yang pulang ke rumah, cukup 2 rakaat. Apa itu takalluf? Takalluf itu memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak diharuskan dalam syariat. Namanya takalluf. Nah. Apa bedanya istighfar dan taubat? Bainahuma umum wa khusus. Istighfar itu minta ampun. Ya, istighfar itu minta ampun. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Talabul maghfirah. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih umum, semata-mata antum mengucapkan astaghfirullahal azim, sudah dikatakan istighfar. Paham? Kalau taubat itu lebih khusus, karena ada syarat-syarat yang tadi disampaikan. Seorang dikatakan taubat kalau terpenuhi 3 rukunnya yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak Bani Adam, ditambah rukun yang 4, al-istihlal. Nah, wa'illah secara garis besarnya sama. Wallahu a'lam bis-shawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu.